wa taba Muhammadun nafsa. Ustaraitu Ishrina Gulaman wa malaktu tis'ina na'jatan wa zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Baik. At-tamyiz adalah kata al-mu'allif rahimahullah, isim. Yang pertama dia adalah isim mansub, yang mansub. Al-mufassir menjelaskan liman bahama minad dawat, yang belum jelas dari ad-dawat, dat. Jadi yang belum jelas adalah zatnya, ya, bendanya, orangnya belum jelas. Kalau hal bendanya jelas, zatnya jelas, ya, ja'a Zaidun, jelas, itu Zaid. Tetapi yang belum jelas adalah hayatnya, keadaannya, sifatnya. Ya, kalau tamyiz, kita akan dapatkan tadi, yang belum jelas bukan keadaan zatnya, tetapi zatnya itu sendiri yang belum jelas. Ya. Nah, sini beliau menyebutkan beberapa contoh, banyak contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7. Nah, ini juga akan dijelaskan nanti pada pembagian dari At-Tamyiz. Kita masuk pada kalamnya Asy-Syarih. Hafizahullah Ta'ala. Qala Asy-Syarih Hafizahullah Ta'ala al-khamisu minal mansubat at-tamyiz. Yang kelima dari al-mansubat at-tamyiz. Wa huwa lughatan at-tamyiz. Secara bahasa maknanya adalah faslu syai'i an ghairihi, memisahkan sesuatu dari selainnya. Jadi pemisahan, tamyiz, pembedaan, ya, sehingga terbedakan antara satu dengan yang lain, tamyiz, ya, pembedaan, ya. Wa minhu qawluhu ta'ala wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ay infasalu minal mu'minin, yaitu mereka terpisah dari orang-orang yang beriman. Wastilahan madzakarahu al-musannif biqaulihi huwa ismul mansub al mufassir liman bahama min ad-dawat awin nasab. Nah, di sini ada tambahan. Ya, ada tambahan. Wastilahan al-ismul mansub al-mufassir lima inbahama min adzawat. Sini tambah awi awin nasab. Kita akan jelaskan insyaAllah ta'ala. Al-isim ay faqauluhu al-isim ay as-sarih. Betul-betul isim yang sharih, yang tegas. Li'anna tamyiz la yakunu jumlatan wala shibhaha. Bikhilafi al-hal. Karena tamyiz itu, ya, dia tidak datang dalam bentuk jumlah atau syubhul jumlah. Ya, berbeda dengan hal. Hal kita tahu, dia isim mansub, tapi isimnya bisa sharih, bisa mu'awwal bisharih. Ya, mu'awwal bisharih terdiri dari jumlah atau syubhul jumlah. Al-mansub, tapi kalau tamyiz, dia betul-betul isim. Oh ya, betul-betul isim. Tidak jumlah, tidak syubhul jumlah yang ditakdirkan. Kharaja bihi al-marfu wal-majrur. Al-mufassir ila akhirihi kharaja bihi al-hal. Ya. Fa innahu yufassir mastabhama min al-hay'at. Karena kalau al-hal itu ya menjelaskan apa yang belum jelas dari keadaan. Ini salah satu bedanya. Atau kita sudah menyebutkan beberapa perbedaan antara hal dengan tamyiz selama apa yang kita jelaskan tadi. Ya, kalau dari awal al-hal, perbedaannya al-hal itu menjelaskan keadaan, sifat dari zat. Tapi kalau tamyiz justru zatnya itu yang harus dijelaskan terlebih dahulu. Apa zatnya? Kalau hal dia isim bisa sharih, bisa mu'awwal bisharih. Bisa datang dalam bentuk jumlah atau syibhul jumlah. Tapi kalau tamyiz, ya dia tidak ada tamyiz kecuali datang dalam bentuk isim sharih. Kecuali datang dalam bentuk isim sharih. Wa qawluhu min ad-dawatib. Wa qad taqaddam at-tanbih ala anna qawl al-musannif in bahama sawabuhu istabhama. Telah berlalu bahwasanya yang benar bukan in bahama, karena in bahama tidak didengar dari kalamnya Arab. Yang benar adalah istabhama, yang belum jelas. Wa qawluhu min ad-dawat aw min an-nasab an at-tamyiz naw'an. Al-awwal tamyizul dhat wa yuqalu tamyizul mufrad wa tsani tamyizu an-nisbah wa yuqalu lahu tamyizu al-jumlah. Baik, at-tamyiz naw'an. Yang pertama, tamyiz az-zat. Wa yuqal lahu tamyiz al-mufrad. Yang kedua, tamyiz an-nisbah wa yuqalu lahu tamyiz al-jumlah. Fa amma tamyizu an adzat huwa ma rafa'a ibham isma ibham asmin qablahu mujmal al haqiqa. Mujmalil haqiqah. Ya, ini pengertiannya. Ma rafa'a ibham ismin qablahu mujmalil haqiqah. Tamyizuz zat, dia mengangkat ketidakjelasan isim sebelumnya yang masih mujmal hakikatnya. Mujmal hakikatnya. Wayaqa'u ba'da al-a'dad wal maqadir wa ghairihima. Dan ini terdapat di sini setelah al-a'dad, ya, bilangan, hitungan, maqadir, ukuran, dan selainnya. Ya, misalnya kita ambil satu contoh saja di sini. Ya. Famisaluhu ba'dal a'dad qauluka ishtaraitu ishrina gulaman, atau kita ganti saja ishrina kitaban, ishrina taqalaman, ishrina qalaman misalnya. Ya, kita jelaskan di sini sebelum kita akhiri. Ishtara itu ishrina qalaman. Mana yang menjadi tamyiz? Qalaman. Ya. Tamyiz adzat. Tamyiz adzat. Ya. Karena kalau kita katakan ishtara itu ishrina saja, itu belum jelas ishrinya ini apa. Aku membeli 20. 20 apa? Ya. Zatnya enggak jelas. 20 apa? Ya. Maka di situ butuh penjelas. Ishrina bisa gulaman, ya tergantung apa yang dia beli. Bisa kolaman, bisa kitaban, ya bisa yang lainnya. Ya. Maka kolaman di sini adalah tamyiz, dan tamyiznya ada zat. Ya, karena dia menjelaskan tentang zat. Tentang zat. Ya. InsyaAllah untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakum bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.